tema pengajian pada malam hari ini ialah hebatnya atau apa yang dikatakan ngaji ini, yaitu syariat Islam sebagai satu-satunya aturan hidup. Ya, satu-satunya itu artinya tidak ada yang lain. Memang begitu. Diakui atau tidak diakui? Maksudnya begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menurut pendapat saya ya, pendapat saya, tidak ada bangsa yang rusak seperti bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Tidak ada bangsa rusak seperti itu. Wah, rusaknya na'udzubillah min dzalik. Wanita itu dianggap benda. Sampai orang Arab pada waktu itu kalau punya anak wanita merasa dapat bencana. Begitu dengar istrinya melahirkan, wanita merah wajahnya karena malu, susah. Dia berpikir, apa saya ini bertahan dengan saya malu, merasa hina punya anak wanita atau wanitanya anaknya. Sehingga banyak anaknya dibunuh, dikubur hidup-hidup. Karena punya wanita dianggap hina. Jadi saya kira tidak ada bangsa yang rusaknya seperti orang Arab. Belum lagi yang lain-lain, peperangan, rampok, ya sudah binatang semua sudah. Tapi Nabi Muhammad berhasil merubah menjadi bangsa besar. Ini sejarah loh ya, sejarah. Itu Umar bin Khattab itu kan manusia, kekuasaannya hampir separuh dunia, diakui. Manusia besar, mulia ilmunya. Padahal dulu sebelum Islam, Umar bin Khattab dia seperti itu. Menanam anaknya hidup-hidup. Ya, nyembahnya ya nyembah batu. Malah saya dengar menyembah kurma. Kurma dibuat seperti patung, disembah, habis disembah, dimakan. Tuhan kok dimakan. Itu goblok yang kafir gitu itu. Tapi setelah Islam berubah menjadi manusia mulia. Semua sahabat Nabi itu begitu. Begitu Islam menjadi mulia semua. Mengapa apa rahasianya Nabi kok bisa merubah, memperbaiki moral begitu bejat menjadi moral mulia? Karena Nabi menggunakan syariat Islam, tidak menggunakan nasionalis Arab, adat Arab tidak, ya, sosialis Arab enggak. Menggunakannya hanya hukum Islam. Ini loh. Tapi tidak mau tahu. Seolah-olah lebih pintar dari Allah. Menghukum Allah kok dikoreksi. Iblis itu. Orang yang, kalau ada orang mengoreksi hukum Allah itu sebenarnya iblis berbentuk manusia. Dalilnya mana? Dalilnya ketika iblis, ketika Allah menciptakan Adam. Ya, perintahnya apa? Semua manusia dan jin, termasuk iblis, diperintahkan sujud kepada Adam. Malaikat sami'na wa atha'na, tidak akan membatah sujud. Kecuali iblis tidak mau sujud. Tidak mau sujud iblis. Ditanya iblis, mengapa kamu tidak mau sujud? Tidak melengkapi perintahku. Dikoreksi itu perintahnya Allah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari lumpur tanah. Mengapa mesti aku yang sujud? Jadi iblis takabur. Seolah-olah perintah Allah itu keliru. Ya, karena dia bahannya lebih baik dari Adam. Kok saya yang suruh sujud? Jadi Allah keliru, kurang ajar betul iblis. Jadi koreksi. Ya, langsung diusir dan dilaknat sampai hari kiamat. Maka kalau kita menyebut setan, iblis, mesti kita beri ucapan apa? Ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitan. Ini rojim, artinya dirajam, di fitnah sampai hari kiamat. Karena kesalahan pokoknya apa? Mengoreksi perintah Allah. Mengoreksi aturan Allah. Ya. Iblis percaya dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Percaya. Bahkan iblis percaya tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Iblis percaya tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Maka ketika diusir dia minta, ya Rabb, fa'andirni la yaumi yub'atsin. Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat untuk menggoda manusia sebanyak mungkin. Tidak mungkin dia berdoa semacam itu kalau tidak percaya bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi mengapa dihukumi kafir? Karena mengoreksi syariat Allah, mengoreksi perintah Allah. Nah sekarang ini banyak yang gitu-itu. Ya, banyak profesor iblis, doktor iblis, ya, sarjana iblis, malah ada kiai iblis. Nah untuk bilang zaman akhir ini, dalilnya ngoreksi, nggak cocok, syariat Islam nggak cocok untuk Indonesia. Indonesia itu pluralitas. Jadi kalau syariat diterapkan nanti terjadi perpecahan. Bagaimana orang kafir nasibnya? Bagaimana ini? Apa bedanya dengan iblis? Ngoreksi syariat. Wong kamu itu goblok ngoreksi ini. Syariat Allah yang maha pinter. Paham saudara? Itulah menunjukkan kebodohan manusia. Memang manusia itu kadang-kadang ngoreksi orang pinter karena bodohnya. Ibaratnya ada orang gunung, gak ngerti lor kidul, anak sakit, diobatkan ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, diobati, diperiksa, kesimpulan dokter harus operasi. Nah kalau mengoperasi kan mesti minta persetujuan orang tua kan gitu. Dipanggil orang tuanya, anakmu ini harus dioperasi, satu-satunya jalan. Operasi ini kunopo, operasi itu dibedah, dos pundi. Pak dokter, kulo ngobati anak kulo ben sembuh ben waras kok malah diedel-edel. Nah, coba kan ini bodoh. Menurut dia malah dioperasi itu malah sakit. Anaknya mau sembuh kok malah diedel-edel. Setelah diterangkan dokter, malah dibantah dokternya karena sombongnya. Karena bodohnya ya, berarti takabur. Maka iblis itu diberi gelaran oleh Allah mutakabbir. Istakbar ta'am kun ta'minal alim. Alin. Kamu sombong atau kamu merasa tinggi? Kok membantah perintahku? Ilmumu seberapa? Kamu yang lebih tahu atau saya? Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Sudahlah, kalau dengan Allah, dengar, taati, titik. Jangan ada membantah. Jangan ngoreksi. Karena apa? Aturan Allah benar mutlak. Sudah tidak perlu dikoreksi. Tidak perlu diamandemen, itu tidak perlu. Ya, nah, begitu. Ya, harus begitu memang. Paham ya? Ini sikap macam ini. Ini tidak dikoreksi, macam-macam. Memang banyak iblis-iblis di cakir zaman ini. Ada yang beranu ustad, juga ada yang bertitel mubalik, kiai. Ngoreksi coba. Padahal sudah diberi gelaran kiai, mubalik, masih ngoreksi. Ya kalau yang ngoreksi orang kafir itu biasalah, memang itu jamaahnya iblis, ya kan. Nah ini mengaku Islam, kiai haji lagi, ya. Tidak setuju, Indonesia itu di. Nah, jadi kalau saya bilang gitu insya Allah, itu bukan mengejek, bukan, tapi itu memang ucapan yang hak, ya. Jadi oleh karena itu mari kita menjadi orang Islam yang benar, ya, meyakini satu-satunya kebenaran syariat Islam. Kewajiban kita kalau kita diperintah terhadap syariat apa? Mendengar taat, itu saja. Dimusyawarahkan pun enggak betul. Ini perintah Allah, nanti dulu ya Allah dimusyawarahkan dulu. Kalau saya bilang itu kurang ajar itu. Wong perintahnya Allah kok dimusyawarahkan. Nanti dulu ya Allah. Dimusyawarahkan dulu. Voting. Ini perintah Allah, bisa kita amalkan enggak, saudara? Cocok enggak? Loh, kalau wong kafir, memang kafir itu goblok ya, tadi sudah dibilang. Kullu kafirin jadi ini wong ngaku Islam. Mau ngamalkan syariat pakai dimusyawarahkan dulu. Orang Islam itu kalau terhadap syariat Allah sami'na wa atha'na. Innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya pernyataan orang mukmin idza du'a ila Allah rasuli, kalau dia itu dipanggil kepada Allah dan Rasul, liyahkum bainahum, untuk diadili, untuk diatur dengan hukumnya, ayakulu sami'na wa ta'na. Tidak ada lagi jawabannya kami dengar ya Allah, kami taati. Wa ulaika umul muflikun, itulah orang yang sukses. Ya, orang yang bahagia. Jadi kita sebagai orang Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, kewajiban kita terhadap syariat Islam itu yakin. Ya, berjuang menegakkan Islam. Ya, selama ada kemampuan jalan, enggak perlu ada pertimbangan macam-macam. Kalau belum mampu saya urusan lain, ya. Nah, jadi jangan ngoreksi, ya. Inilah apa yang perlu saya terangkan. Mudah-mudahan keterangan ini bisa membawa pemahaman yang benar, ya. Jadi sekali lagi, manusia dunia ini tidak akan bisa diatur dengan tertib kecuali dengan hukum Islam. Titik, tidak ada yang lain. Ya. Orang boleh bikin hukum, tapi dasarnya harus Islam. Kalau hukum Islam sudah ada, tinggal diterapkan. Tidak perlu dikoreksi, tidak perlu diudak-udik, tidak perlu di apa namanya dikurangi, ditambah tidak. Karena itu sudah paling benar, paling modern. Saya pernah diundang semacam diskusi seminar. Di antara pembicaranya ada dokter dari di UIN di Solo. Dokter, kemudian ada profesor perempuan. Namanya Musdah apa itu? Mulia, ya kan enggak salah. Profesor ini. Tapi profesor ini profesor tapi selalu nentang Islam profesor ini. Musdah Mulia ini. Dia lalu mengatakan, kita dalam menafsirkan Al-Quran itu jangan tekstual, harus kontekstual. Nah, begitu dia. Jangan harfiah, jangan apa adanya, harus disesuaikan dengan zaman. Dia memberi contoh. Misalnya, Allah menetapkan orang itu kalau mencuri hukumannya potong tangan. Baik, teksnya potong tangan. Maka jangan lalu mencuri hukumannya betul-betul potong tangan, itu namanya tekstual. Barangkali itu cocok di zaman Nabi, tapi zaman kita mesti dirubah, ditafsirkan dengan konteksnya, zamannya, bangsanya. Zaman Nabi dengan zaman sekarang lain, bangsa Arab dengan bangsa Indonesia lain. Maka ayat ini yang dimaksud potong tangan harus kita tafsirkan potong kejahatan. Nah begitu dia profesor ini. Cara motongnya gimana? Kalau potong tangan dengan pedang. Kalau potong kejahatan, dimasukkan penjara. Nah, begitu. Habis itu terus dia pamit karena setelah mengejar pesawat. Sebelum dibantah sudah pamit. Ya. Itu bukan nafsirkan kalau itu merubah hukum. Seolah-olah dia lebih pintar dari Allah SWT. Dia mengatakan hukum Allah itu tidak mesti cocok dengan zaman. Padahal saya katakan hukum Allah itu kebenarannya mutlak. Cocok kapan saja. Untuk bangsa apa saja cocok. Paling benar, paling modern, paling ilmiah. Nah itu yang benar. Nah inilah ya. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita punya paling tidak sikap seperti itu. Kalau sudah punya sikap seperti itu baru berusaha. Ya kan? Nah, kita yakin, kita tidak yakin. Manusia bisa diatur kecuali dengan hukum Islam. Semoga keterangan yang dalam pengajian tadi benar-benar memberikan pemahaman yang benar dan diridhoi oleh Allah. Kalau keterangan saya ini benar semua itu semata-mata dari Allah, keterangan itu dari pertolongan Allah. Tapi kalau ada kelirunya itu dari kelemahan saya sendiri dan godaan setan, semoga Allah mengampuni dan meluruskannya. Sekian, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kepada